Shalom, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan sekali lagi kita dapat beribadah bersama lewat Zoom online ini. Terima kasih, ya, bersyukur kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir bulan Agustus dan masih lagi di dalam tema bulanan kita yaitu dalam kerendahan hati, okay, dalam melayani. Hari ini tema sharing saya untuk kita semua adalah melayani Tuhan dengan tulus dan cinta kasih. Haleluya. Mari kita membaca daripada satu ayat daripada Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 45. Oke, satu ayat dan kita akan sama-sama belajar daripada ayat ini. Oke. Markus 10 45. Di dalam ayat ini saya membaca yang kamu perhatikan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Kalau kita melihat daripada ayat ini, ada dua perkataan di sini, yaitu dilayani dan melayani. Oke, tema sharing saya pada hari ini itu melayani Tuhan dengan tulus dan cinta kasih. Oke, ada perbedaan di antara dilayani dan melayani ini. Satu perbedaan yang bukanlah satu perbedaan yang besar ataupun ketara, tapi satu perbedaan yang sedikit saja. Sebab kalau kita melihat dilayani ini berarti orang tertentu sedang melayani kita. Okay, itu arti dilayani. Sedangkan melayani berarti orang tertentu sedang kita layani. Okay. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus dia mengatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Oke. Okay. Kenapa Tuhan Yesus datang untuk melayani kita? Sedangkan manusia telah terputus dengan hubungan dengan Allah pada awalnya oleh karena sikap manusia yang pertama di mana dia telah jatuh ke dalam dosa. Oke. Okay. Kenapa Tuhan Yesus datang untuk melayani kita? Satu hal yang saya dapat daripada firman Tuhan di sini ini ialah Tuhan Yesus datang untuk melayani kita sebab kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Okay. Kasih Tuhan Yesus begitu besar bagi kita. Kita boleh satu ayat yang menjadi kebiasaan kita telah membaca daripada Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, di sana dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani kita sebab Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga ia sanggup datang untuk menebus kita. Oke. Okay. Itu adalah Tuhan kita yang begitu besar sekali kasih-Nya kepada kita. Melayani Tuhan ini sebenarnya adalah satu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita semua adalah umat yang melayani Tuhan pada saat ini. Oke. Okay? bukan orang yang memberikan ataupun menyampaikan firman Tuhan ataupun yang memimpin pujian penyembahan saja yang dikatakan sebagai orang yang melayani. Tapi kita semua adalah orang yang sedang melayani pada saat ini. Oke, pada saat ini kita duduk diam bersama-sama di dalam ibadah ini. Oke, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar bersama firman Tuhan. Ini adalah cara kita untuk melayani bersama di dalam Tuhan. Oke, dan inilah satu kehormatan yang paling yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi banyak orang yang menolak melayani Tuhan dengan berbagai macam alasan pada saat ini. Oke, banyak orang yang apalagi pada saat ini dengan pandemi COVID-19 ini ya, banyak gereja yang tidak dapat mengadakan ibadah secara fisik. Jadi itu menjadi salah satu alasan bagi umat Tuhan untuk tidak datang beribadah ataupun tidak mengadakan ibadah. Jadi itu adalah alasan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita sentiasa tetap setia untuk datang kepada Tuhan. Oke, kita bersyukur bagi gereja kita, FLF, kita masih tetap dapat mengadakan ibadah ini. Nah, kita sangat bersyukur dengan teknologi yang ada pada saat ini, ibadah kita dapat diadakan secara online. Oke, lewat pada Zoom ini, walaupun kita berbeda tempat untuk bersama-sama berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, tetapi kita masih dapat mengadakan ibadah ini. Kita sangat bersyukur sebab ini adalah kasih Tuhan yang begitu nyata bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sentiasa setia untuk memuji dan menyembah Dia. Oke. Ada orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang tertentu. Oke. Ada yang mungkin mau melayani dengan motivasinya mau mendapatkan pujian daripada orang lain ataupun ya mendapatkan perhatian daripada orang lain. Oke. Kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Mereka melayani, tetapi juga mereka mau dilayani dengan fasiliti yang mungkin yang mewah. Mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus apabila dia datang ke dunia ini, Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oke, itu yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Jadi jangan kita merasa bahwa apabila kita melayani, oke, apabila kita menyampaikan firman Tuhan, kita mau menunjuk-nunjukkan apa yang kita ada. Oke, kita mari sebagai umat Tuhan, apabila kita melayani, kita sentiasa mengambil sifat rendah diri di hadapan Tuhan. Oke, jangan kita merasa sombong dengan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita ini. Oke, kita juga bersyukur bagi banyak hamba-hamba Tuhan yang sanggup ke menginjil ke tempat-tempat yang jauh. Oke. Kita bersyukur bagi mereka ini. Mereka sanggup melayani berada di tempat yang mungkin jauh di tempat-tempat yang belum mendengar firman Tuhan. Oke, okay. Kita tahu banyak lagi tempat-tempat di seluruh dunia ini yang mereka belum mendengar firman Tuhan, tapi kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang sanggup untuk melayani mereka, datang untuk melayani mereka. Dan itulah yang Tuhan mau sebagai mau supaya anak-anak Tuhan sentiasa setia untuk melayani Dia. Kita bersyukur bagi kita yang ada pada saat ini. Kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah mendapat banyak pengajaran daripada firman Tuhan, daripada hamba-hamba Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang pada masa ini masih belum mendengar firman Tuhan, dan kita bersyukur bagi mereka yang sanggup untuk berjalan, sanggup pergi menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka. Okay. Satu hal yang saya mau kita melihat sekali lagi daripada sifat seorang hamba Tuhan yang begitu setia untuk melayani Tuhan, yaitu Paulus sendiri. Okay. Paulus, Rasul Paulus merupakan pelayan Tuhan yang patut kita teladani. Dia mengatakan bahwa perak atau emas atau pakaian tidak pernah dia ingini dari siapapun. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia juga mengatakan bahwa di dalam pengajarannya, dia katakan bahwa kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Paulus, seorang hamba Tuhan yang begitu setia untuk melayani. Okay, kita tahu, sebelum Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan, kita tahu bagaimana kehidupan dia. Dia adalah seorang yang begitu membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apabila dia melihat dan merasa sendiri bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan dia, dia dengan begitu setia melayani. Melayani orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kita tahu di dalam buku Perjanjian Baru banyak pengajaran daripada Rasul Paulus. Dan kita seharusnya mencontohi Rasul Paulus sebagai seorang yang begitu benar-benar setia untuk melayani. Okay. Seorang hamba Tuhan yang walaupun menghadapi banyak tantangan, walaupun menghadapi banyak cabaran di dalam pelayanannya, dia tetap setia. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman yang kita baca daripada awal tadi, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan Yesus datang untuk melayani. Okay. Rasul Paulus dengan begitu setia sekali dia melayani, sehinggalah ke akhir hidupnya. Ya, mari kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Oke, melayani ini ya seperti yang saya katakan sudah tadi, bukan saja orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang sharing ataupun orang yang memimpin, membawa pujian, penyembahan, tetapi semua jemaat Tuhan ini adalah orang-orang yang melayani. Kita melayani dengan kesetiaan untuk beribadah bersama. Kita melayani untuk kesetiaan memuji bersama. Oke, kita melayani duduk bersama-sama di dalam satu jam, dua jam bersama-sama untuk fokus di dalam ibadah. Itu adalah satu cara kita untuk melayani dalam Tuhan. Mari kita terus setia untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan penuh tulus dan cinta kasih. Okay. Apalagi dengan masa sekarang ini dengan pandemi COVID-19, mari kita tetap setia, mari kita tetap terus kuat di dalam Tuhan untuk melayani Dia. Haleluya. Oke, dengan ringkas saja firman Tuhan itu saja saya berikan pada saat ini, sebab ya, kita akan ada acara anniversary gereja nanti. Jadi sampai sini firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, tengah hari-hari petang hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor Beng. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Jack untuk firman Tuhan. Kerendahan hati kita diminta untuk melayani Tuhan dengan segenap hati dan kerendahan hati kita. Kita belajar bahwa di dalam melayani, kita memenuhi panggilan Kristus dalam mengasihi Kristus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk firman kita sore hari ini. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami percayakan kebenaran-Mu Tuhan, apa yang kami tabur di dalam rumah Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umur panjang lanjut usia serta berkat kelimpahan akan menyertai Tuhan setiap kami Tuhan dalam melayani Engkau di dalam kerendahan hati. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang kembali Tuhan tidak akan sia-sia, akan kembali dengan berbagai macam cara memuliakan nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.